Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita Assalamualaikum membahas warahmatullahi kitab wabarakatuh. At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-11 dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Yunus ayat yang ke-17. Tapi mohon maaf ya untuk hari ini sampai jam 6 ya, karena ini ada kuliah pagi banget. Nah, ya silakan dibaca. Abu Fatimah baca. Naam Ustadzi, Assalamualaikum ilaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. Maka siapakah yang paling zalim di antara orang-orang yang mendustakan mengada-ngadakan atas Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya dia tidak beruntung orang-orang yang berbuat kerusakan ya, berdosa ya. Fa alfa'u harfu atfin man sebagai mubtada ya. Al-awlamu Mana ya, ismu syartin sebagai mubtada betul. Man harfu syartin. Bukan bukan huruf, dia isim. Man isim syartin sebagai mubtada, alamu isim tafdil sebagai khobar, mimman jar wa majrur iftaro fi'lun madin ya. Ya. Fa'ilnya fa'ilnya huwa kembali ke man. Kembali ke man. Alallahi jar wa majrur kadiban maf'ulun bih au harfu atfin kadzaba fi'lun madin, fa'ilnya kembali ke man. Bi ayati jar wa majrur alha'u mudhafun ilaih inna harfu taukidin wa nasbin alha'u ismu inna la yuflihu la tidak harfu nafiyah yuflihu fi'lun mudhari'un al mujrimuna sebagai fa'ilnya. Jumlah dari ini saja la yuflihul mujrimuna khabar dari ini saja. Nah, tafsirnya 17 apa Ustaz? La ahadun asyaddu. Eh, la-nya lah apa itu? Oh, la ismula ya. La ahada. Ya, la jinsi la ahada ya. Ya, la ahada asyaddu zulman mimman iftalaqa 'ala Allahi al-kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yunjihu man kadzdzaba bi la najaha yang jauh aja kali ya, la yang jauh. La tidak selamat. Oh, nah. La yang jauh man kadzdzaba bi anbiya illahi wa rusulihi wala yunalunal falah. Wala ya nalu wala yanalunal falah. Wala yanalunal falah. Tidak akan beruntung, tidak seorang pun lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kedustaan atas Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya dia tidak beruntung orang yang mendustakan Rasul Nabi-Nabi Allah Anbiya ya, dan Rasul-Rasul Allah, dan tidak beruntung, tidak akan memperoleh keberuntungan. Tidak akan memperoleh keberuntungan. Nah, barakul fiq wa jazakallahu khairah. Wa iyakum ustazana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Jadi berdusta atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar. Tidak boleh seorang muslim melakukan hal ini ya. Mengklaim sesuatu tanpa dasar ilmu sama sekali. Atau bahkan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menolak satu saja ayat ya, dari ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Orang yang semacam ini dihukumi kufur. Bahkan kata para ulama, jangankan menolak satu ayat. Kalau ada orang menolak satu huruf dari Al-Quran, maka dia telah kafir. Nah, innahu la yuflihul mujrimun. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang sering berbuat dosa. Tentunya dosa yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, makanya adalah dosa besar yang paling besar. Nah, bahkan dilanjutkan buku niat. Nah, Ustaz, assalamualaikum ilaik. Afwan Ustaz, tadi yang Abu Fatimah baca mannya bukan isim syartin kali ya, isim istifham kali ya. Kalau isim syartin kayaknya nggak cocok ya, Ustaz. Oh iya benar-benar. Ya ini isi istifham sebagai mubtada ya ya. Nah. Bidzalim ya. Sekarang nggak ada jawabannya ya, Nak. Nah, enggak ada harfu jawabnya nggak ada. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَهَاؤُنَا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ayat 18. Dan mereka menyembah kepada selain Allah apa yang tidak dapat memudaratkan dan memburukkan mereka, dan tidak pula dapat memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, mereka yang selain Allah itu dapat memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, wahai Rasul, apakah mereka mengabarkan kepada Allah dengan apa yang tidak mengetahui apa yang ada di dalam langit dan di dalam, dan tidak pula yang di dalam bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Al-waw harfu atfin, ya'buduna fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'il, min duni jarwa majrur, Allah lafzu jalalah mudhafun ilai, ma isi mausul sebagai maf'ulun bih dari ya'budun, la harfu nafin, yadurru fi'il mudhari, fa'ilah ya'udu alama ya, fa'ilah yeah. Huwa ya ya'udu alama, huwa maf'ulun bih. Al-waw harfu atfin, la harfu nafin, yanfa'u fi'il mudhari, fa'ilnya bir mustatir huwa, ya'udu alama, hum maf'ulun bih. Al-waw harfu atfin, yaquluna fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'il, ha'ula'i mubtada ya. Ha'ula'i? Ya, mubtada. Mubtada ya. Syufa'a'una, ini khobar, na mudhafun ilai. Inda dhorof akan, Allah lafzu bialala mudhafun ilai. Kul fil amr dengan fa'ilnya anta. Alhamzatu harfu istifham. Tunabbi'una fi'il mudhari dengan Allah sebagai fa'il. Allah lafzu jalalah maf'ulun bi. Bima jarwa majrur. La harfu nafin. Ya'lamu fi'il mudhari. Fa'ilnya domir mustatir huwa. Fissama wati jarwa majrur. Alwaw harfu atfin. La harfu nafin. Fil ardi jarwa majrur. Ma'atuf ke itu ya. Samawat. Subhanahu ini maf'ul mutlak dengan fi'il yang dibuang ya. Dengan maf'ul yeah, mutlak. Iya. Yeah. Itulah ya maf'ul mutlak ya. Subhanahu maf'ul mutlak. Alwaw harfu atfin ta'ala ma'atuf ke subhanahu. Amma jarwa majrur. Yushriku nafi'il mudari alwaw sebagai fa'il. Subhanahu. Wa ya'buduha ula'il musyrikuna min dunillahi ma la yadurruhum syai'an wa la yanfa'uhum fid dunya wal akhirati wa yaquluna innama na'buduhum liyashfa'u lana indillahi indallahi indallahi kullahum ayyuhar rasulu atukhbiruna Allah ta'ala bishai'in la ya'lamuhu min amri ha'ula isyafa'ai. Syufa'ai. Syufa'ai. Syufa'ai fis samawati aw fil ard. fa innahu law kana fihi ma syafa'un. Syafa'un ya, mubtada Lima muakhar ya gimana? ini. Law kana fihi ma, ini berarti isimnya kana ya. Law Lau kana kana fihi ma fihima syafa'un kan, syafa'a, syufa'a syufa'au. oh syufa'u ya, oh isim gharib musharif ya Ustaz. Heeh. Syufa'u yasfa'una lakum in indihi ya. Kenapa dari ini sih? Indahu, Gak ada indahu. huruf Di Indah. zarah kok ya. Mansub. Lakum indahu lakana a'lamu bihim minkum. Allahu ta'ala munazzahu amma yaf'aluhu. Munazzahun amma. Nazzahun, oh ya. Munazzahun amma yaf'aluhu ha'ula'il mushkuna min isyrakihim. Isyrakihim ya Ustaz? Si majrur kan ya. Isyrakihim fi ibadat fi ibadatihi ma la yadurru wa la yanfa'u. Dan mereka orang-orang musyrik itu menyembah kepada selain Allah pada apa yang tidak dapat memberikan mudarat sedikit pun kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat kepada mereka di dunia dan akhirat. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami hanyalah menyembah mereka agar mereka yang selain Allah itu memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, apakah mereka mengabarkan kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak mengetahui tentang urusan mereka sebagai pemberi syafaat? Betul, Ustaz? Sebagai pemberi syafaat, apa yang ada di langit dan apa yang ada di dalam bumi? Dan sungguh, seandainya di dalam keduanya ada seorang pemberi syafaat yang dapat memberikan syafaat bagi kalian di sisi Allah, maka niscaya Allah lah yang paling mengetahui mereka daripada kalian. Dan Allah apa ya? Dan Allah Ta'ala bersih dari apa? Maha suci. Jangan berarti dibersihkan. Dibersihkan, oh, ya. Oh iya deh, isi maful ya. Dan Allah Ta'ala dibersihkan dari apa yang mereka orang-orang musyrik itu kerjakan. Pada apa yang mereka persekutukan di dalam beribadah kepadanya dan pada apa yang tidak dapat memberikan mudarat maupun yang tidak dapat memberikan manfaat. Nama barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana afwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dan mereka, orang-orang kafir, menyembah selain Allah apa yang tidak memberikan mudarat kepada mereka, tidak pula memberikan manfaat bagi mereka. Dan mereka mengatakan, ya, ketika ditanya, mengapa kalian menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Mereka mengatakan, ha'ulai syufa'auna indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kafir itu alasannya ketika mereka menyembah berhala, sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat, tidak pula memberikan manfaat, jangankan untuk yang lain, bahkan untuk dirinya sendiri, berhala-berhala itu nggak mampu. Mereka selalu mengatakan, kami menyembah berhala itu hanya demi mendapatkan syafaat dari mereka, agar mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka menjadikan berhala sebagai perantara menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain ya, kata mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, yaitu berhala-berhala, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Lihat bagaimana lihainya mereka dalam bersilat lidah. Mereka katakan ketika kami menyembah berhala, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah tipu daya syaitan ya. Padahal Allah tidak butuh perantara. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah langsung kepada-Ku, astajib lakum ya. Aku akan mengabulkan doa kalian. Jadi ibadah itu tidak butuh perantara ya. Ibadah itu langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sayangnya ya, banyak di antara saudara kita ya yang jatuh pada kesalahan ini. Mereka menjadikan perantara menuju Allah Subhanahu wa taala ya. Ada di antara mereka yang menjadikan ya makam keramat ya atau tokoh-tokoh tertentu sebagai perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal semacam ini harus dijauhi ya, karena ini adalah jalan-jalan menuju kesyirikan ya. Dan memang begitulah cara syaitan menipu ya manusia. Syaitan tahu nih kalau manusia langsung disuruh menyembah berhala, ya manusia akan menolak ya. Orang yang di hatinya ada keimanan, kalau dia langsung disuruh menyembah berhala, dia akan menolak. Fitrahnya akan menolak. Tapi dijadikan indah perbuatannya. Katanya, ini bukan menyembah berhala, ini hanyalah jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan sejarah bagaimana kesyirikan pertama kali muncul di muka bumi ini, kan ceritanya kayak gitu ya. Kan kesyirikan pertama yang ada di muka bumi ini terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, di mana mereka awalnya membuat patung ya orang-orang soleh ya, yang nama-namanya disebutkan dalam surah Nuh ya, Yagus, Ya'uq, Nasr ya. Ada lima orang soleh yang disebutkan di situ. Awalnya membuat patung demi apa? Kata mereka, supaya kalau kita lihat patung orang-orang soleh ini, kita ingat Allah. Nah ini, halus sekali caranya. Itu generasi pertama. Ketika generasi pertama sudah hilang, ya, maka mulai, ya, mulai itu generasi kedua, mulai mereka, kalau yang generasi pertama nggak sampai menyembah, generasi kedua sudah menyembah, tapi katanya sebagai wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bertahap. Makanya dalam Al-Qur'an kita diminta untuk menjauhi khutuwati syaitan ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Bukan wala tattabi'u syaitan. Ini menunjukkan syaitan ketika menggoda manusia itu bertahap, enggak sekaligus. Seperti kisah tadi, generasi kedua baru mulai menyembah meskipun tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi ketiga inilah yang pada akhirnya betul-betul menyembah berhala tanpa menyembah Allah, atau mereka di saat yang sama menyembah berhala juga menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Jadi begitulah syaitan ya menipu daya manusia dengan langkah-langkah yang bertahap ya. Jadi kata mereka wa yaquluna haula syufa'auna indallah ya. Jadi berhala itu hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah agar mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab di Al-Qur'an kul atunabbi'una Allah. Katakanlah apakah kalian hendak memberitahu Allah ya tentang apa yang tidak mengetahui yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Artinya Allah Maha mengetahui ya apa yang bisa memberikan manfaat, apa yang bisa memberikan mudharat. Jangan jadikan alasan ya memberikan syafaat sebagai alasan untuk menyembah ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi ya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanah, maha suci ya. Maha suci Allah dari segala bentuk kesyirikan. Maha suci Allah dari segala bentuk tandingan. Wa taala, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala amma yusyikun, dari apa yang mereka sekutukan. Jadi sekali lagi kita harus hati-hati, jangan bermain-main di jurang kesyirikan. Kadang-kadang ada saudara kita yang terlalu bermudah-mudahan dalam masalah kesyirikan, akhirnya ia terjatuh tanpa sadar ke dalam kesyirikan. Nah, ya baca, Pak Edi baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Dahulu manusia hanyalah suatu umat yang satu, kemudian mereka berselisih. Kalaulah tidak karena ketetapan Allah, maka sungguh telah diputuskan di antara mereka terhadap apa-apa yang mereka berselisihkan itu. Al-Wawu harfu atfin ma isim mausul kana fi'il madhi naqis annasu isim kana ila harfu istisna umatan mustatsna wahidatan adalah khobar kana fahtalafu alfa harfu atfin ikhtalafu fi'il madi alwawu fa'ilnya tadi. Nah. Alwawu harfu atfin lau isim syarat la nafi kalimatun isimlah. Isim lah dari mana? Kalimatun itu mansub apa mengenai fathi ya? Nah, kalimatun mubtada Ustaz ya. Mubtada. Kalimat sabaqat. Khabarnya mana? La ini bukan nanti kan ilim syarat ya lah Ustaz ya. Bukan. Enggak ada hubungannya juga sih. Enggak. Kan yang penting ini kalimatun kalau dia mubtada khabarnya yang mana? Laku dia. Sabaqat bukan. Apa Bu? Sabaqat itu apa? Sabaqat itu fi'il madhi. Harfu jawabnya kan khabarnya. Wala kalimatun sabaqat kalau apa? Nanti jadi na'at, Bu. Bukan laku dia bainahum. Niscaya. Enggak juga. Laku dia, Pak. Kan ya. Khabarnya. Enggak nyambung kalau sama laku. Ada yang dimahzuf enggak? Ada yang dimahzuf enggak? Iya, betul. Ini khabarnya mahzuf. Itu khabar, berarti itu khabar kalimat itu khabar ya. Oh, mahzuf ya. Mubtada-nya yang mahzuf apa khabarnya, Mas? Khabarnya yang mahzuf. Oh, nah. Jadi ini mungkin takdirnya walaulah kalimatun maujudah gitu. Oh, walaulah kalimatun maujudah. Kalau ada ya gitu. Nah, Ustaz. Sabaqat fi'il madhi mir rabbika jar majrur. La harfu taukid. Lamnya harfu jawab kan ada lau tadi ya. La harfu jawab. Udia fi'il madin majhul. Bainahum jar majrur. Baina dorofhum mudof ilai. Fima jar majrur. Fihi jar majrur. Yakhtalifun fi'il mudore. Alawu sebagai fa'ilnya. Nah. Kanan nasu ala dini wahidin. Dinin wahidin. Kanan nasu ala dinin wahidin wahual islamu. Sumah talafu ba'da dhalika fakafaro ba'duhum wasabata ba'duhum alal haqqi. Walaula kalimatun sabaqat minallahi bi'im halil ma'asin asina adam wa adama ma'a wa adami mu'ajalatihim bidhunubihim laqudiya bainahum bi ayyuhlika ahlal batili minhum. Nah, ini emang failnya Allah ya atau bi an yuhlaka aja jadi majul aja. Ba'a bi an yuhlaka. Oh iya benar enggak? Ini benar karena ini wayunji ya jadi yeah. Ininya maklum aja bi an yuhlika. Jadi failnya Allah. Bi an yuhlika ahlal batili minhum wayanji ahlal haqqi. Wayunji ahlal haqqi. Iya. Yeah. Sungguh dahulu manusia adalah satu dalam hal di dalam keagamaan dan itu adalah agama Islam. Kemudian mereka selainnya berselisih. Sebagian mereka kafir dan sebagian mereka tetap dalam kebenaran. Kalaulah bukan karena ketetapan Allah maka akan ditunda kemaksiatan orang-orang maksiat dan akan Ma'ajilat. Imhal itu ini apa namanya? Mengabaikan, mencampur. Penundaan. Iya, mengabaikan. Eh ya, sama bisa juga sih, menunda juga bisa. Iya. Kalau dilakukan karena ketetapan Allah untuk menunda orang-orang yang maksiat dan dan tidak menyegerakan tadab terhadap orang-orang yang berbuat dosa di antara mereka, maka yaitu dalam bentuk Allah akan menghancurkan, membinasakan orang-orang batil, dan Allah akan menolong ahli kebaikan. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Dan tidaklah manusia dahulu kecuali umat yang satu, yaitu umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhtalafu, lalu mereka berselisih. Jadi kalau kita perhatikan sejarah hidup manusia dari zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Adam itu semuanya masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitupun di zaman Nabi Idris masih beriman. Kalaupun ada, baru ya hanya sebatas kemaksiatan, belum ada kesyirikan. Kesyirikan pertama itu baru terjadi pada ya zamannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwasanya rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Adapun Adam dan Idris, mereka berdua hanyalah seorang nabi, bukan seorang rasul. Ya. Meskipun ada yang pendapat yang lain mengatakan ya Nabi Adam dan Nabi Idris pun sama nabi dan rasul. Ya. Tapi kalau kita melihat kisah dalam Al-Qur'an, memang kesyirikan pertama yang terjadi itu ya terjadinya pada zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Jadi mulai di zaman Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka yang mulai menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mereka paling kalaupun ada ya kemaksiatan sebagaimana zaman Nabi Adam kan, bagaimana kita melihat kisah salah satu anak Nabi Adam membunuh anaknya yang lainnya. Nah, itu kemaksiatan, tapi kesyirikan belum ada di zaman Nabi Adam dan Idris. Baru ada di zaman Nabi Nuh alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaula kalimatu sabaqat min rabbik, kalaulah bukan karena kalimat yang telah terdahulu dari Rabbmu, laku dia bainahum, niscaya Allah telah membinasakan mereka. Fima fi yakhtalifun, pada apa yang mereka perselisihkan. Yaitu di antara mereka ada yang memilih jalan kesyirikan, dan di antara mereka ada yang kokoh di atas kebenaran. Nah, ya, silakan dibaca. Bu Dahilis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna laula unzila 'alaihi ayatun mir rabbih. Faqul innamal ghaibu lillahi fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Dan mereka berkata, kenapa tidak diturunkan kepadanya suatu ayat dari Tuhan mereka, dari Tuhannya? Katakanlah, sungguhannyalah yang gaib itu milik Allah, maka kalian tunggulah. Sesungguhnya aku bersama kalian adalah orang-orang yang menunggu. Allah harfu atfin, yakuluna, fi'lun mudhari'un, al-waw fa'il. Lau harfu ya Ustaz ya, harfu syartin ya. Ya, harfu syartin. Harfu syartin, la harfu nafin, unzila fi'il madi majhul, alaihi jarwa majrur, ayatun naibul fa'il, mir rabbi jarwa majrur, alha'u mudofun ilai. Alau harfu atfin, kul fi'lu amrin, innama adatu hasrin, al-ghaibu mubtada lillahi jar wa majrur sebagai khobar dari al-ghaibu, al-waw fa'fu arfin. Aku jawab Ustaz deh. Di mana? Fa-nya tuh fa'afin aja tuh jawab. Huruf atau apa aja lah. Kalau misalnya ada milik fakul, iya benarnya jawab. Aku jawab intaziru fi'lu amrin alwaw fa'il inna ini harfu taukidin wa nasbin dengan ianya sebagai isim inna ma'a dzaraf kum mudafun ilaihi minal muntazirin jar wa majrur. Khobar itu, khobar dari inna itu yang itu jar majrurnya. Oh, jar majrurnya ya. Minal muntazirin ma'akum. Benar, minal muntazirinnya. Minal muntazirinnya ini khobarnya ya. Jar inna. Wa yaqulu ha'ula'il kufratul mu'aniduna. Halla unzila alaihi wa yaqulu haula'il kafaroh al-kafaroh al-kafaroh al-kafa al-kafaratu ustaz ya al-kafaratul mu'aniduna al-kafaratul mu'aniduna halla unzila ala muhammadin ilma wa dalila ilmun wa dalilun. Kan ini apa namanya naibul fa'il dari unzila kan ilmun wa dalilun wa ayatun hissiyatun hissiyatun wa ayatun hissiyatun min rabbihi na'lamu biha annahu ala haqqi fima yaqulu ala haqqin fima yaqulu faqul lahum ayyuhar rasulu la ya'lamul ghaiba ahadun illallaha fa in syaa fa la ya'lamul ghaiba ahadun illallahu ni badal dari ahadun illallahu kan fa in syaa fa'al ni fa'al saya ya fa in syaa fa'ala fa'ala fa in syaa fa'ala fa in syaa lam yaf'al fantaziru ayyuhal qaumu qada Allahu bainana qada Allahi. Iya ya, mudafun ilaihi ya. Qadu Allahi bainana wa bainakum bita'jili uqubatihi lil mubtili minna. Wa nusrati sahibil haqqi. Wa nusrati sahibil haqqi inni muntaziru dhalika. Dan mereka berkata, dan orang-orang kafir yang durhaka itu berkata, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad ilmu dan dalil-dalil dan ayat-ayat hissiyah itu apa Ustaz ya? Hissiyah itu yang dapat di indra. Oh, yang dapat di indra, yang dapat dilihat itu ya, dirasakan. Iya, di indra itu kan ya dilihat dengan mata, dipegang dengan tangan. Oh, ya. Dapat di indra dari Tuhannya. Kami mengetahui bahwa dia itu adalah benar terhadap apa yang dia katakan. Maksudnya Rasul Ustaz ya? Gimana? Kami mengetahui, kami jadi orang-orang kafir itu mengatakan bahwa dia itu Muhammad maksudnya. Ini benar apa yang dia katakan. Yang mana sih sekarang? Na'lamu biha. Oh, maksudnya coba dong tunjukin ayat-ayat yang bisa kami indra supaya kami tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu di atas kebenaran. Oh iya, berarti kami itu benar orang kafir itu ya, yang punya Muhammad. Maka katakan kepada mereka, wahai Rasul, tidaklah kamu mengetahui yang gaib sedikit pun kecuali hanya Allah. Dan jika mereka menghendaki, maka akan terjadi. Dan jika Allah tidak menghendaki, maka dia tidak akan terjadi. Maka tunggulah oleh kalian, wahai kaum. Allah telah menetapkan. Ketetapan Allah, tunggulah wahai kaum ketetapan Allah. Maka tunggulah ketetapan Allah antara kami dan antara kalian dengan menyegerakan hukumannya terhadap orang-orang yang batil dari kami. Dan pertolongan dan menolong. Menolong. Dan menolong sahabat yang benar. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menunggu yang demikian. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ya barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa yaquluna laula unzila 'alaihi ayatun mir rabbih. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Dan mereka, yaitu orang-orang kafir, berkata, laula unzil alaihi ayatum min rabbih. Mengapa tidak diturunkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, ayat dari Rabbnya. Maksud ayat di sini adalah ayat yang mereka bisa indra dengan indra mereka. Jadi mereka nggak mau beriman secara gaib. Tapi ini alasan aja. Betapa banyak kita saksikan ya umat-umat terdahulu yang mereka minta ditunjukkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu diturunkan, kata mereka apa? Ini mah cuma sihir. Ini mah hanya tipuan semata, ya. Jadi begitulah sifat orang kafir, hanya mencari-cari alasan. Padahal kalaupun diturunkan mukjizat yang dapat diindra dengan indra mereka, sama aja mereka enggak akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab tuntutan mereka. Fakul, maka katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ghaibu lillah. Sesungguhnya urusan yang gaib itu hanyalah Allah yang mengetahuinya. Hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Fantadhiru, maka tunggulah ya ayat yang nyata. Inni ma'akum minal muntadhirin. Sesungguhnya kami bersama kalian, termasuk orang-orang yang menunggu juga. Bedanya orang-orang yang beriman menunggu rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir tidak ada yang mereka tunggu melainkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, demikian ya apa untuk hari ini, sampai sini dulu. Karena kalau hari Jumat ada kuliah jam 7. Jadi harus jalan dari sekarang. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya. Di Arab ayat 19 tadi disebutkan ummatan musanna, mustasna. Kita lihat ayat 19 ya. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Oh iya benar. Betul ya. Jadi ini kalimatnya tidak sempurna, negatif ya. Naqis manfi. Berarti illanya itu mulghah ya. Illanya mulghah. Ada tul istisna mulghah, kemudian ummatan berarti khobarnya. Khobar kana. Khobarnya kana. Wahidatan na'at ya Ustaz. Khobar na'atnya, na'at dari ummatan ya. Jazakillahu khairan ya. Ya, syukran Ustaz. Masyaallah, barakallahu fiik. Pak Bori bertanya, kalau ada ayat wabtahu ilaihil wasilah, bagaimana tentang wasilah? Wasilah yang dimaksud dalam Al-Quran tentu wasilah yang disyariatkan, ya. Seperti misalnya kalau kita ingin mencapai surga, maka wasilahnya adalah dengan banyak beramal saleh, ya, dengan sholat baik yang wajib ataupun yang sunnah, dengan puasa yang wajib ataupun yang sunnah, dengan sedekah yang wajib seperti zakat ataupun yang sunnah, sedekah, wakaf, infak. Ini wasilah-wasilah yang disyariatkan. Kemudian adapun bab dalam meminta doa, maka ini banyak ikhtilaf di situ. Kalau kita meminta doa kepada orang yang masih hidup, ini ulama sepakat boleh. Misalnya kita datang ke orang yang kita anggap orang saleh, kita minta didoakan, Ustaz, tolong doakan saya supaya begini dan begitu. Ini boleh. Tapi kalau berdoa ya kepada orang yang sudah meninggal, meskipun bentuknya hanya mencari wasilah, maka hal yang seperti ini lebih dekat kepada kesyirikan ya. Makanya jauhi. Jadi gini, prinsipnya kalau ada perkara dalam masalah akidah yang di situ ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, maka lebih baik kita dalam bentuk ikhtiyat, sebagai bentuk ikhtiyat hati-hati kita tinggalkan ya. Kadang-kadang ada orang yang kalau dalam masalah fikih ya, dia malah tasyaddud di situ, mutasyaddid ya. Keras, harus ini. Kalau enggak ini berarti sesat. Tapi giliran masalah akidah malah bermudah-mudahan terbalik. Ya. Harusnya dalam masalah fikih kita berlapang dada, kita bertamasu di situ, bertoleransi, menghormati pendapat orang lain. Tapi kalau masalah akidah enggak boleh. Masalah akidah justru kita harus tegas. Ya. Kita harus betul-betul punya pendirian bahwa apa-apa yang bisa menjatuhkan diri kita kepada kesyirikan, maka sebaiknya dijauhi. Nah, tapi mungkin sampai sini ya, semoga apa yang kita baca bermanfaat, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.